Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran mazida. Amma ba'du, ikhwanil kiram, pada pertemuan malam kedua dari pembacaan hadis pada Kitabul Maghazi dari Sahih Bukhari, tepatnya pada judul bab Hadisul Ifk, kisah tentang penyebar berita kedustaan. Pada malam pertama telah kita ambil bagian awal dari kisah ini, hadis yang panjang, yang menceritakan kepada kita bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu perjalanan safar perang. Di mana perang tersebut adalah perang Dhatir Riqa, yang terjadi pada tahun kurang lebih tahun ke-5 Hijriah. Keterangan dari Aisyah bahwasanya kisah ini terjadi setelah turunnya syariat hijab. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengundi nama istri beliau, siapa yang keluar untuk ikut bersama beliau dalam peperangan tersebut. Keluarlah nama Aisyah radhiyallahu anha, dan dialah nam yang menceritakan kepada kisah tentang kepada kita tentang kisah dia ini. Dia mempersingkat kisahnya, Aisyah radhiyallahu anha, langsung pada titik awal kepulangan pasukan perang kembali ke kota Madinah. Seperti biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang di dalam perjalanan beliau istirahat sejenak. Di tengah-tengah istirahat tersebutlah akhirnya Aisyah pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuang hajatnya. Diberikan izin. Dan buang hajat di zaman tersebut karena tidak ada WC umum di tengah jalan, akhirnya turun dari untanya, diangkut di atas kerandanya. Dia pun pergi menjauh dari pasukan untuk membuang hajatnya. Selesai dari membuang hajatnya, dia kembali ke tempat semula, baru tersadarkan bahwasanya kalung yang dia kenakan tadi yang berada di lehernya hilang, terputus. Nah, akhirnya dia mencari-cari kalung tersebut, bahkan menjauh dari pasukan. Dia kembali dari mencari kalung tersebut, ternyata kalungnya tepat berada di bawah kerandanya, yang mana keranda tersebut sudah pergi meninggalkan dia. Dan pasukan pengangkut keranda menyangka Aisyah radhiyallahu anha telah berada di dalam keranda tersebut. Terus Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya dia tetap berada di tempat tersebut, berharap bahwasanya pasukan keranda merasa kehilangan dia dan mereka akan kembali ke tempat awalnya, sambil menanti harapan dia. Dia menyebutkan bahwasanya diserang oleh rasa ngantuk. Dia terkagetkan dengan suara istirja dari seorang sahabat. Namanya adalah Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Kemudian Az-Zakwani. Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan bin As-Sal Al-Mu'attal As-Sulami. Yang juga terlambat di belakang pasukan perang. Di dalam sebagai riwayat, bahkan juga disebutkan dalam biografinya, dia salah seorang yang ketika tidur susah terbangun. Dia pun ikut terlambat di antara pasukan-pasukan yang terlambat di belakang. Terjadi apa yang terjadi, pertemuan antara Aisyah bukan dengan kesengajaan dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya mereka berdua menyusul ke pasukan perang. Hanya saja barakallahu fikum jami'an, muncullah tuduhan, muncullah tudingan, muncullah berita dusta. Oleh karena itu sang penulis Imam Bukhari menjadikan judul bab ini Hadisul Ifk, kisah tentang merebaknya berita kedustaan perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat yang mulia Sufwan bin Assal al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhuma. Sampai sini kita baca tadi malam. Bahasa kedua orang ini yakni Aisyah dan juga Sufwan menyusul mengikuti pasukan perang yang mana mereka hampir sampai masuk ke gerbang kota Madinah di sebuah tempat di mata air namanya Nahrud Dhahirah. Akhirnya kata Aisyah, "Fahalaka man halaka wa kana alladhi yatawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay ibn Salul." Akhirnya celakalah orang celaka. Celakalah orang yang celaka. Nah, kemudian orang yang memulai untuk menebar berita dusta, dia adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Yang masyhur dengan Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Kita lanjutkan. Sampai sini kita baca tadi malam. Qala Urwah, kata Imam Bukhari, Urwah berkata, salah satu perawi dari Aisyah. Ada empat nama yang disebutkan oleh Ibnu Syihab. Urwah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Musayyab bin Hazm, kemudian ada juga nama Abdullah bin Tayyib, Alqamah bin Waqqas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu. Qala Urwah, kata Naam Az-Zuhri, ukhbirtu annahu kana yusha'u wa tuhaddathu bihi indah wa yukirruhu wa yastami'uhu wa yastawshih. Diberitakan bahwasanya tersebar berita, diceritakan di sisi dia, yani Abdullah bin Ubay bin Salul, maksudnya demikian. Dia pun menyimak berita tersebut. Dia yang pertama kali menyebar berita dusta, Abdullah bin Ubay bin Salul. Belum sampai ke kota Madinah, dia sudah mulai menyebar berita dusta bahwasanya Aisyah selingkuh dengan Sufwan. Wa qala Urwah aidan, berkata Urwah aidan, juga masih kata Ibnu Syihab, lam yusamma min ahli al-ifki aidan illa Hassan bin Thabit wa Mistah bin Usasa wa Hamna bintu Jahsh fi nasin akharina la ilma li bihim ghayra annahum usbatun kama qala Allah Ta'ala wa inna kibra dhalika yuqalu Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih kata Urwah, dia sering menerangkan tentang nama-nama yang disebutkan tentang orang-orang yang menebar berita dusta tersebut. Di antaranya adalah Ahlul Ifki, Hassan bin Thabit, seorang sahabat yang mulia. Nah, perhatikan bahwasanya Hassan bin Thabit, demikian juga Mistah bin Usasa, nama-nama seorang sahabat yang mulia. Hanya saja, percaya dengan berita dusta tersebut, termakan dengan syubhat dari Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya terkadang orang soleh, demikian kalau tidak teliti, tidak cermat, terkadang termakan fitnah. Wa ila Hasan bin Thabit, seorang sahabat yang mulia. Demikian juga Mistah, nanti akan datang akhir dari kisahnya bahwasanya dia termasuk Ahlu Badar. Beberapa nama yang disebutkan, ada nama-nama yang lainnya juga. Dan mereka adalah Usbah, satu kelompok yang pertama kali menebar, yang memprovokasi berita tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ikut menyebarkan berita tersebut karena termakan, termasuk dalamnya adalah orang-orang soleh. Ada nama Hassan bin Thabit, Mistah bin Usasa, Hamnah bin Tujahsh. Wallahul musta'an. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Orang-orang yang datang dengan menebar berita dusta, ya ada sekelompok di antara mereka, jangan kalian menyangka itu adalah berupa kejelekan kepada kalian, justru itu adalah khairul lakum, kebaikan, karena di balik itu terdapat pengangkatan derajat bagi orang yang diuji oleh Allah dalam kisah ini. Qala Urwah, berkata Urwah, masih penukilan dari Ibnu Syihab, kelengkapan dari kisah ini sebelum dilanjutkan akan kelanjutan dari cerita, masih penukilan beberapa dari Urwah bin Zubair. Kanat Aisyah tu takrahu ayusabba innahu hassan wa taqulu innahu alladhi qala fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wafa. Dahulunya Aisyah membenci untuk menyebutkan nama Hassan termasuk dari mereka, dari orang-orang yang ikut termakan dengan syubhatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, apalagi seperti ini ikhwanul kiram, ketika terjadi fitnah belum jelas, nah masih samar keadaan, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang soleh pun ikut terfitnah seperti nama Hassan bin Sabit. Makanya Aisyah setelah selesai dari fitnah ini, dia enggan untuk menyebutkan nama Hassan bagian daripada Usbah, daripada orang-orang yang ikut termakan dengan fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menebar berita dusta. Oleh karena itu Aisyah mengatakan bahwasanya dialah orang, yakni Hassanlah bin Sabit, yang mengatakan bahwasanya bapak aku, orang tuaku, kehormatanku, demikian juga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusannya. Ya, artinya setelah terjadi apa yang terjadi, Hassan membersihkan dirinya. Nah, dengan membuat klarifikasi. Demikian orang-orang soleh ketika terjatuh, tergelincir, dan itu nah, bisa terjadi pada siapapun. Peluang tergelincir bisa terjadi pada siapapun, hanya saja ketika jelas permasalahan, mereka selalu kembali. Orang-orang na'am soleh. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, innal ladina taqaw idha massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa'idahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa, apabila mereka tersentuh dengan godaan syaitan, tadakkaru, mereka teringat kembali. Teringat karena nam terdapat ketakwaan dalam dirinya. Fa'idahum mubsirun, akhirnya mereka tersadarkan. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, masih penukilan dari nam, ini kembali kepada alur ceritanya setelah melalui beberapa penukilan tadi sekilas. Faqadimna al-Madinata, akhirnya kami pun kembali ke kota Madinah selesai dari urusan perjalanan safar di perang Dathirqa. Fastaqaitu hina qadimtu shahran wan nasu yufiduna fi qawli ashabil ifki la ashuru bi syai'in min dalik. Kata Aisyah, setelah kami kembali ke kota Madinah, aku pun sakit. Nah, kasihan Aisyah dengan kejadian yang telah terjadi kepada dia. Tambahkan lagi bahwasanya dia masih usia muda belia. Dia mengatakan bahwasanya saya pulang aku dari safar tersebut, aku sakit selama sebulan penuh. Dia istirahat di rumah orang tuanya, atau di rumah dia sukanya. Wa nasu yufiduna fi qawli ashabil ifk, dan orang-orang termakan dengan ucapan para penebar berita dusta. Abdullah bin Ubay bin Salul provokatornya, diikutkan juga nam, diikuti juga oleh orang-orang yang tadi sempat disebutkan namanya oleh Urwah bin Zubair di atas. Dan aku sendiri tidak menyadari sedikit pun akan perkara tersebut, karena dia di dalam rumah. Tambahkan lagi bahwasanya dia adalah perempuan, tidak punya kebiasaan untuk keluar rumah. Tambahkan lagi dia adalah barakallahu fikum jami'an istri Nabi. Nah, bukan punya kebiasaan isu gosip, cerita sini cerita sana. Dia dalam keadaan sakit di rumah, istirahat sebulan penuh, tidak mengetahui apa yang terjadi di luar rumah. Wa huwa yuribuni fi waja'i anni la arifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ar minhu hina ashtaki. Hanya saja dia punya firasat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha sedikit punya firasat bahwasanya ketika aku sakit, aku tidak mengetahui apa yang terjadi di luar, namun keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit berubah dari kebiasaan beliau. Nah, artinya sedikit berubah, tadinya mungkin akrab, yang sekarang ini kurang selama beliau menjenguk aku ketika aku tengah istirahat sakit. Dia punya firasat. Hanya saja apa yang terjadi di luar, nah, justru itu adalah berita yang buruk tentang dia tidak tahu apa-apa. Inna ma yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu thumma yaqul kaifatikum thumma yansarifu. Hanya saja beliau masuk kepadaku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kemudian menanyakan bagaimana kabarmu. Setelah itu beliau pergi kembali. Nah, beliau pergi. Aisyah sendiri meminta izin untuk istirahat selama sebulan. Jadi cuma itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanyakan bagaimana kabarmu, dijawab sudah, dia pergi. Nah, bukan seperti biasanya keakraban, kemesraan antara beliau dan Aisyah radhiyallahu anha Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama sakit Aisyah tidak mendapati itu. Fadhalika yuribuni, hal itulah yang membuat aku berfirasat, sedikit keraguan. Wala ashuru bisyarri, dan aku tidak mencurigai kejelekan apapun. Tidak merasakan apapun. Pertama karena tidak ada menyampaikan kepada dia. Dia istirahat sebulan penuh, tidak keluar rumah. Tidak ada WA yang membuat status. Nah, tidak ada berita sampai kepada dia. Al-Muhim hanya di dalam rumah, tidak mendengar apa-apa. Hatta kharajtu hina naqahtu, fa kharajtu ma ummi mistah kibal al-manasi wa kana mutabarrazana wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin. Dikatakan bahwasanya sampai suatu saat aku keluar, aku ditemani oleh Ummu Mistah. Nah, Ummu Mistah. Ummu Mistah masih memiliki kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya masih kerabat dekat Aisyah. Dia lah menemani aku untuk keluar ke tempat buang hajat. Dan dahulunya tempat buang hajat kami, atau kebiasaan kami untuk membuat hajat adalah di malam hari. Malam hari ke malam berikutnya. Jadi pagi, siang, sore tidak. Mereka tahan sampai tiba malam hari baru mereka pergi buang hajat. Apalagi perempuan. Dan kebiasaan mereka di waktu itu adalah barakallahu fikum jami'an, menjauh sejauh mungkin. Wadhalika qabla an nattakhidhal kunufa qariban min buyutina. Dan hal tersebut sebelum kami di generasi tersebut, di zaman tersebut, membuat semacam WC dekat dengan pemukiman rumah kami. Nah, awalnya menjauh, tidak ada tempat sama sekali. Al-Muhim menjauh, entah di balik bukit, di tanah lapang. Al-Muhim di malam hari tidak ada yang melihat. Kemudian tatawur semakin mendekat, akhirnya membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah namun masih di luar rumah. Zaman sekarang saja baru masuk di dalam rumah. Jadi dia punya kebiasaan untuk membuang hajat di malam hari dan ditemani oleh ini dia, Ummu Mistah. Ketika itulah qalat, kata Aisyah, wa amruna amrul arabil awal fil bariyati kibal al qa'id, dan perkara kami sama dengan perkara kaum Arab terdahulu dalam buang hajat. Nah, pergi menjauh dari rumah. Wa kunna nata'adda bil kunufi an nattakhidaha inda buyutina, dan kami punya kebiasaan, atau nam, kami merasa tidak nyaman membuat tempat buang hajat di pinggiran rumah, di samping rumah. Apalagi dalam zaman tersebut belum ada kloset. Nah, buat tempat buang hajat bisa jadi baunya akan terganggu dari, atau mengganggu penghuni rumah. Seratus tahun yang silam, kita masih mendapati tradisi ini, khususnya di Bugis, daerah Bugis, Tanah Sulawesi. Nah, sekitar 50 tahun yang silam mungkin masih ada WC di belakang rumah, artinya terpisah dengan rumah. Sekarang ini saja baru digabungkan. Qalat, kata Aisyah, fantalaqtu ana wa Ummu Mistah wa hiya ibnatu Abi Ruhmin bin al-Muttalib bin Abdi Manaf wa ummuha bint Safar bin Amir khalatu Abi Bakar As-Siddiq. Nah, ini keterangan tentang Aisyah, bahwasanya malam itu aku pergi buang hajat ditemani oleh Ummu Mistah, yang mana Ummu Mistah adalah putri dari Abu Ruhm bin Muttalib bin Abdi Manaf, dan ibu dari Ummu Mistah adalah putri dari Safar bin Amir, yang mana dia adalah bibi dari Abu Bakar. Artinya Ummu Mistah sepupu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Aisyah adalah keponakan dari Ummu Mistah. Artinya masih memiliki kekerabatan. Wa ibnuha Mistah bin Usasa bin Abbad bin al-Muttalib. Dan Ummu Mistah punya anak namanya Mistah bin Usasa. bin Abbad bin Abdul Muttalib. Nah, bin Abbad bin Muttalib dari Quraisy juga. Ini dia nama Misto yang tadi disebutkan di depan bahwasanya dia juga ikut termakan dengan syubhat dari si provokator yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun ikut menebar berita tersebut. Fa akbaltu ana wa ummu Misto kibala baiti hina faragna min sya'nina. Fa atharat ummu Misto min fi mirtiha. Fa qalat ta'isa Misto. Akhirnya Ummu Misto, ya setelah kami buang hajat selesai, kami pun kembali ke rumah. Nah, selesai kami dari urusan kami kembali ke rumah. Kemudian Ummu Misto ya sedang memperbaiki perhiasannya. Seraya mengatakan bahwasanya Ta'isa Misto. Semoga celaka Misto. Ini ucapan demikian, doa kejelekan. Dia mendoakan kejelekan kepada anaknya sendiri, kepada putranya sendiri. Artinya subhanallah, ini orang tidak mengambil asobiyah, bahwasanya seandainya pun anggota keluarganya salah, dia tempatkan pada posisi yang salah. Anaknya salah dan dia tempatkan di posisi yang salah menurut dia ketika itu. Fakultulaha, kata Aisyah, aku pun katakan kepadanya, kepada Ummu Misto, bisa makulti atau subbina rajulan syahida badron. Sungguh jelek apa yang kau katakan? Karena engkau enam. Apakah engkau mencela? Apakah engkau mencela seseorang yang mana dia termasuk ahlu Badar? Dia ikut dalam perang Badar. Sedangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu pujian dari Allah ataupun pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang ikut dalam perang Badar adalah sahabat-sahabat yang mulia. Maka mendapatkan jaminan seandainya pun mereka melakukan kesalahan setelah hadirnya mereka di perang Badar, mendapatkan jaminan untuk diampuni. Aisyah tidak menyangka bahwasanya sampai seberani itu Ummu Misto mencela putranya sendiri Misto, karena dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar berkaitan dengan kehormatan dia. Faqalat aihanna atau aihanta. Nah, ini taib ungkapan bentuk pengingkaran kepada Aisyah yang artinya adalah, wahai orang ini, walam tasma'i maqala, belumkah engkau mendengar apa yang dia katakan, apa yang dia sebarkan, nah berupa berita kedustaan. Qalat fakultu maqala, akhirnya Aisyah pun bertanya, apa yang dia katakan, apa yang dia sebarkan berupa berita. Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk, akhirnya Ummu Misto pun menceritakan kepadaku tentang berita yang disebar oleh orang-orang yang menebar berita kedustaan, ahli al-ifk. Nah, wailul likulli affakin athim. If sendiri artinya kedustaan dan lebih tinggi daripada kadzib. Karena kadzib terkadang, nah, definisi sendiri dari kadzib adalah terkadang seseorang melakukan kadzib, dusta dengan kategori kadzib, terkadang tidak disengaja. Nah, terkadang orang tidak sengaja melakukan kadzib. Makanya diantara lafaz kadziba artinya adalah akhto'a. Kadzabta, nanti akan datang juga pada salah satu lafaz dalam hadis ini, kadzabta ay akhta'ta, bisa jadi orang melakukan kedustaan tanpa disengaja, dan ini maksud dalam nam kadiba. Adapun if sengaja dusta, qarinahnya tidak ada qarinah untuk menguatkan kedustaan dia tersebut, la saksi wala bukti. Nah, makanya ini bukan cuma sekedar kadib, tapi betul-betul ifk, berita dusta tanpa saksi, tanpa bukti. Tidakkah engkau tahu apa yang mereka sebar, yakni ahlul if? Qalat, kata Aisyah, perhatikan tadi di awal kisah kita dapati bahwasanya Aisyah mengatakan dia sebenarnya sedang sakit, masih dalam penyembuhan. Dia pun sendiri belum bisa. Nah, ikut menggilir harinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta istirahat. Akhirnya kata Aisyah, qalat fazdattu maradan ala maradi. Akhirnya malah justru penyakitku tambah parah. Nah, tadinya sakit dalam waktu satu bulan hampir sembuh, dengar berita semacam ini tambah parah sakitku. Bukannya hampir sembuh, bukannya malah sembuh, malah kata dia fazdatu maradan ala maradi. Falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala kaifatikum. Ketika aku kembali ke rumah selesai dari buang hajat ini, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku seraya beliau berkata, bagaimana kabarmu? Nah, menanyakan tentang kabar. Fakultu lahu ata'danu li an atiya abawayya. Dia pun meminta izin. Apakah engkau memberikan izin kepadaku? Yang dia meminta izin kepada suaminya, biar bagaimanapun dia adalah statusnya seorang istri yang memiliki suami, keluar rumah pun harus meminta izin. Dan dia meminta izin, apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk aku mendatangi kedua orang tuaku? Qalat, kata Aisyah, wa uridu an astaikinal khabar min kibalihima. Tujuannya, maksudnya adalah agar aku bisa mengecek kebenaran berita dari sisi mereka berdua. Karena Aisyah, nah, boleh dikatakan bahwasanya orang akrab yang dekat dengan dia hanya kedua orang tuanya. Dari situ dia mau mengecek tentang berita tersebut. Al-istinam, istithbat, mencari kebenaran, mengecek berita betul atau tidak apa yang barusan aku dengar dari misnam ummu misto. Kala kata Aisyah, fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan izin kepadaku. Fakultu li ummi. Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya dan dia pun berkata, Aisyah mengatakan kepada ibunya, ya ummata, mada yatahaddatsun nas. Akhirnya Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada ibuku, wahai ibunda, apa gerangan yang diperbincangkan oleh orang-orang? Apa yang telah mereka perbincangkan sesama mereka? Qalat ya bunayya, hawwini alayki, fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadi'atan inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa kathurna 'alayha. Ini nasihat dari ibunya. Ibunya mengatakan, wahai putriku, kasihanilah dirimu. Demi Allah, tidaklah seorang wanita yang mungkin saja cantik berada di sisi seorang laki-laki yang punya madu yang lain, kecuali wanita tersebut tentunya akan banyak saingannya, akan mungkin dijatuhkan, mungkin seperti ini disebar berita tentangnya, berita kedustaan. Dan ini nasihat dari ibunya, nasihat dari sang ibu yang mungkin lebih pengalaman, lebih dewasa. Wala Aisyah sendiri radhiyallahu anha adalah wanita yang masih sangat muda ketika itu. Dan baru beberapa tahun terakhir ini menjalin hubungan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini nasihat dari ibunda, yang mana dari ucapan seperti ini dia sendiri tidak membenarkan tentang apa yang sedang disebar oleh orang-orang di luar sana. Namun paling tidak terpengaruh. Fakultu, akhirnya aku pun katakan, subhanallah, awalaqad tahaddatsan nasu bihada. Akhirnya aku pun mengatakan, maha suci Allah, apakah orang-orang sudah memperbincangkan tentang hal ini? Barulah ditersebarkan bahwasanya ternyata aku yang dimaksud. Kisah yang terjadi sebulan yang lalu antara aku dengan Sofwan bin Asal Al-Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani. Ternyata yang mereka sebar adalah hal tersebut, perselingkuhan yang terjadi antara aku dengan dia, Sofwan. Qala, kata Aisyah, fa bakaitu tilka al-lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi naumin thumma asbahtu abki. Akhirnya kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pada malam tersebut aku menangis sepanjang malam sampai-sampai tidak berhenti air mataku mengucur. Demikian juga aku tidak menggunakan, aku tidak bercelak malam tersebut sampai di pagi hari aku menangis. Cuma ini yang mereka bisa lakukan, perempuan. Mengeluarkan air mata, memberikan jawaban, tidak tahu siapa yang bisa dijadikan sebagai saksi, mau mencari bukti untuk pembelaan dirinya, siapa juga yang bisa dijadikan sebagai bukti. Cuman ini yang dia bisa lakukan. Dan hal semacam ini terjadi pada orang-orang soleh. Mereka dituduh dengan berita kedustaan sedangkan mereka tidak punya jawaban apa-apa, hanya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi juga kepada barakallahu fikum jami'an Maryam binti Imran, dituduh berzina. Bukti ada, perut membesar tandanya hamil. Dia sendiri mengakui bahwasanya tidak disentuh oleh laki-laki siapapun. Artinya secara logis siapa yang mau terima hal tersebut? Hal yang sama juga terjadi pada Juraij, seorang ubat ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Kerja dia hanya ibadah di kuilnya. Nah, datang seorang wanita dalam keadaan hamil mengaku bahwasanya aku dihamili oleh si Juraij. Wanita tersebut memang betul dia adalah pelacur. Nah, tambahkan lagi ketika ditanya si Juraij dia tidak punya siapa-siapa yang dia bisa jadikan sebagai saksi dan bukti untuk membersihkan dirinya. Dan seperti ini Aisyah dapati. Nah, tuduhan telah tersebar. Dia tidak punya jawaban untuk bisa membersihkan dirinya. Kalau seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan. Yang dilakukan hanya menangis ketika malam itu. Menangis terus sampai masuk di pagi hari tidak berhenti air matanya mengucur. Qala kata Aisyah, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaid hina stalbathal wahyi yas'aluhuma. Ini masalah berikutnya. Nah, kejadian ini menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Selain memang betul ini Aisyah yang diuji, tapi mau tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat karena biar bagaimanapun itu adalah anggota keluarga beliau. Beliau pun ikut diuji. Tambahkan lagi bahwasanya selama sebulan penuh wahyu tidak turun. Tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu membenarkan ataupun menyalahkan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian nama yang kedua disebutkan juga adalah Usama bin Zaid. Nam yas'aluhuma, bertanya kepada mereka berdua. Wa yastasyiruhuma fi firaqi ahlihi, beliau pun meminta musyawarah. Nah, subhanallah. Orang yang kita anggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal semacam ini pun beliau perlu untuk meminta musyawarah, terkhususnya kepada anggota keluarga dekat beliau. Ali bin Abi Thalib tidak lain adalah pertama keponakan beliau sendiri sekaligus menantu. Usama bin Zaid juga orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermusyawarah. Nah, apakah istri beliau ini beliau ceraikan atau bagaimana? Sampai seberat itu beliau rasakan. Qalat kata Aisyah, fa amma Usama fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ladzi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa bil ladzi ya'lamu lahum fi nafsihi. Fa qala Usama ahlaka wa la na'lamu illa khaira. Adapun Usama, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta musyawarah kepada dia, dia pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW apa yang dia ketahui tentang berlepas dirinya anggota keluarga Rasulullah SAW dari tuduhan tersebut. Dengan apa yang diketahui secara pribadi tentang Aisyah, jawaban dari Usama ketika Nabi SAW meminta musyawarah, keluarga engkau kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Ini jawaban dari Usama. Usama secara zahir dia kenal sosok Aisyah, kami tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Wa amma Ali faqala ya Rasulullah lam yudayyikillahu alayka wa nisa'u siwaha katsir wasalil jariyah tatasdukka. Adapun Ali radhiyallahu an memberikan isyarat, wahai Rasulullah, Allah tidak membuat kehidupan engkau sempit. Wanita selain Aisyah banyak. Silakan tanya ucapanku ini kepada anak-anak gadis yang lainnya, niscaya mereka akan mendengarkan, artinya mereka akan membenarkan akan hal tersebut. Nah, jadi dua orang yang berbeda dimintai musyawarah, keduanya pun memberikan jawaban yang berbeda. Satunya bilang pertahankan yang kami ketahui dari dia kecuali kebaikan. Tidak kami ketahui dari dia kecuali kebaikan. Yang satu lagi mengatakan silakan ceraikan saja. Nah, wanita selain dia masih banyak. Ada kisah menarik berkaitan dengan Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah berkaitan dengan hal ini. Nah, di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam ketika Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah ditanya oleh sebagian tabi'i tentang siapa yang menggiring Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya, dari kamar beliau ketika untuk diletakkan di shaf imam sebagai seorang imam. Aisyah mengatakan bahwasanya Abbas wa rajulun akhar. Aisyah mengatakan yang menggotong Nabi sallallahu alaihi wasallam ditandu menggunakan pundaknya, beliau diiringi oleh yang pertama sebelahnya adalah Abbas. Aisyah menyebutkan nama. Wa rajulun akhar disebut tidak sebutkan nama, wa ila dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu di ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian dampak dari itu apa? Barakallahu fikum jami'an. Ketika mendapati pelajaran dari Syekh Nayah yang berkaitan dengan hadis ini, menukilkan dari Imam Ibn Al-Qayyim bahwasanya ternyata orang soleh pun demikian. Nah, terkadang rawasib-rawasib, hal-hal yang mungkin pernah bersinggungan dengan sebagian orang, juga menimpa orang-orang soleh. Dari sini buah hasilnya apalah? Perang Jamal. Nah, yang terjadi antara Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah. Kami sebutkan semuanya ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, wa illa inilah yang kami nah ketahui tentang ilmu yang bisa jadi bermanfaat. Buah hasil dari sini, Nabi SAW minta musyawarah. Yang satunya yakni Usama bin Zaid, kami tidak mengetahui kecuali dia adalah orang yang baik. Ali mengatakan bahwasanya ceraikan saja, silakan cari wanita yang lain. Ternyata arahan dari Usama radhiyallahu an, nah nanti akan kita dapati di akhir kisah ini bahwasanya lebih tepat kepada fakta dan kenyataan. Qalat, kemudian kata Aisyah, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam barirata, faqalat ay barira, hal ra'aiti min syai'in yuribuki? Orang ketiga sekarang, karena tadi berkaitan dengan laki-laki, mungkin mereka mengetahui hanya bagian luarnya. Nah, sekarang beliau bertanya kepada Bariroh, yang mana Bariroh adalah seorang budak wanita yang beliau merdekakan, artinya maulah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bariroh dengan ucapan beliau, wahai Bariroh, apakah engkau mengetahui tentang sesuatu yang membuat engkau ragu atau meragukan engkau, berkaitan dengan Aisyah? Qalat lahu Bariroh, akhirnya Bariroh memberikan jawaban yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ra'aitu 'alaiha amran qattu agnisu ghaira annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu an ajinin tanamu an ajini ahliha fata'ti dajnu fata'kulu. Ini jawaban yang jujur dari Bariroh. Bariroh mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutus engkau dengan al-haq, tidaklah aku ketahui perkara yang membuat aku curiga kepadanya. Nah, kepada Aisyah. Ya, aku tahu bahwasanya dia adalah seorang wanita muda belia yang terkadang dia tidur dari enam hidangan masakannya. Jadi terkadang Aisyah saking mudanya, saking kecilnya, terkadang dia kalau masaknya ditinggal di dapur, dia pergi tidur. Nah, akhirnya makanannya atau masakannya tersebut diambil oleh serangga atau binatang. Seperti itulah anak kecil, kata Bariroh. Aku tidak ketahui dari dia kecuali kebaikan. Aku tidak mencurigai dia apapun. Hanya saja kalau dia memasak seperti itu, terkadang dia pergi masak, dia tinggalkan, dia pergi naam tidur. Akhirnya masakannya diganggu oleh naam serangga yang lain. Nah, tiga orang yang Nabi SAW meminta musyawarah, artinya beliau sendiri pun tidak bisa menentukan keputusan seperti apa yang harus beliau ambil. Sampai perlu beliau bermusyawarah mungkin lebih rendah derajatnya dari beliau. Bahkan enam, lebih muda usianya. Seperti Ali bin Abi Thalib, jauh usianya dari Nabi SAW. Bermusyawarah juga tidak cukup dengan satu atau dua orang. Perlu tiga orang dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan ini ujian enam bagi Nabi SAW. Meskipun jatuh tepat pada Aisyah, hanya saja beliau ikut terlibat. Karena biar bagaimanapun ini adalah istri Rasulullah SAW. Ada pun lanjutan hadisnya, masih datang beberapa enam alinea yang lainnya, insya Allah kita akan baca pada lain waktu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.